Naryo sebagai Kisabrang, Yvonne Rose sebagai Wulandari, dibantu oleh Endang, Tato, Elias, dan Suryadin. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Teknik dan montase, Agus Budianto. Dengan sutradara, Denny Denha. Sehingga semua orang menjadi gempar. Bahkan Bapak Gandini menjadi mengamuk, karena dia anggap itu adalah suatu penghinaan terhadap dirinya. Padahal Gandini bukan hilang, tapi tubuh kasarnya dipinjam oleh Mak Rompang. Bahkan Mak Rompang meninggalkan begitu saja tubuh Gandini di hutan jati ketika dia sudah tidak butuh lagi. Sehingga membuat Gandini menjadi kapok untuk berurusan dengan Mak Rompang lagi. Mandita, bangun. Lihat matahari sudah tinggi. Dasar pemalas. Ayo bangun. Ada apa, Mak? Bangun. Kamu harus kerja hari ini, Mandita. Kerja? Kerja di mana, Mak? Di sawah. Bantu bapakmu. Besok sajalah, Mak. Aku mengantuk. Bangun kamu, Mandita. Ada apa, Mak? Ada apa? Kamu harus membantu bapakmu di sawah hari ini, Mandita. Agar Kirekso tidak menuduhmu. Menuduhku? Menuduh apa, Mak? Gandini hilang semalam. Baru pagi ini ditemukan orang di hutan jati. Orang-orang Kirekso menuduhmu yang membawa lari Gandini tadi malam. Aku tidak tahu menahu soal itu, Mak. Iya, Mak tahu. Tapi kalau kamu masih kedapatan tidur juga sesiang ini di rumah, berarti kamu memang begadang semalam. Berarti kamu yang membawa lari anaknya tadi malam. Enak saja menuduhku. Jangan berdebat lagi. Cepatlah, sebelum Kirekso datang kemari. Ada-ada saja. Bagaimana bisa menuduh aku yang membawa lari anaknya? Gadini hilang saja. Baru aku tahu pagi ini kok, Mak. Kita tidak bisa bilang apa-apa, Mandita. Karena kekuasaan bukan di tangan kita, tapi di tangan Kirekso. Dan kamu tahu kan, kalau Kirekso itu orangnya keras, kasar. Siapa itu, Mak? Kirekso? Betul kan apa yang aku bilang? Mak, bilang aku tidak ada di rumah. Kamu tidak usah lari, Mandita. Ada dia, Wista. Ada, Ki. Ayo, Mandita. Kamu ikut aku ke rumah Kilurah. Ada urusan apa saya harus ke rumah Kilurah? Kamu telah berani membawa lari anakku. Kamu pantas mendapat pelajaran. Aku tidak mau orang seperti kamu hidup di desa ini. Tapi saya tidak melakukannya, Kilurah. Saya berani sumpah. Nanti di sana kita bicara. Sekarang kamu ikut aku. Ampun, Kilurah. Anak saya jangan dibawa. Anak saya tidak tahu apa-apa tentang peristiwa itu. Wista, seret cecunguk ini. Ayo. Ayo, ikut aku. Nadiro, apa maumu sekarang, ha? Saya betul-betul mohon maaf, Kilurah. Bebaskan anak saya, Mandita. Saya akan nasihati dia bila sudah sampai di rumah. Saya akan hajar dia agar tidak berbuat kurang ajar lagi terhadap anak Kilurah. Bukan terhadap anak saya saja, tapi terhadap seluruh perempuan desa ini. Iya, terhadap seluruh anak perawan di desa ini. Iya, Kilurah. Apa kamu pernah tahu kalau anak kamu itu tukang mabuk setiap malam, ha? Apa kamu tahu bahwa anak kamu itu tukang judi setiap malam, ha? Apa kamu tahu bahwa anak kamu tukang mengganggu perempuan setiap malam, ha? Dan apa kamu tahu kalau anak kamu itu tukang mencuri setiap malam, ha? Saya mohon maaf atas kesalahan anak saya itu, Kilurah. Sekali lagi saya mohon maaf, Kilurah. Maaf bisa saja maaf. Saya bisa memberi 1000 maaf setiap hari pada orang seperti dia. Tapi sampai saat ini, dia tidak mau mengakui kesalahannya. Dia tidak mau memberitahu siapa-siapa saja temannya yang ikut dalam peristiwa itu, ha? Apa yang harus aku lakukan? Apakah pantas aku memberi maaf orang seperti ini, ha? Apakah pantas aku melepaskan orang seperti ini? Hayo jawab. Kenapa kamu diam saja, ha? Ya, Kilurah, iya. Memang tidak pantas dimaafkan, Ki. Tapi saya belum yakin kalau anak saya berbuat seperti ini, Ki. Gandini, kemari kamu. Bapak memanggil saya? Terangkan pada bapak Mandita ini? Apa yang sudah kamu alami? Ayo, terangkan. Saya malam itu dibawa oleh 3 orang laki-laki. Tapi saya tidak mengenali mereka. Apa yang akan mereka lakukan terhadapmu? Mereka akan menodai saya. Tapi saya berteriak dan saya pingsan. Sebelum saya pingsan, sayup-sayup saya mendengar seseorang memanggil nama Mandita. Orang itu mengajak Mandita lari. Sudah kamu dengar keterangan anakku, Diro? Sudah, Kilura. Tapi saya... Jangan banyak bicara lagi. Tapi... Pergi kamu. Iya, Tuh. Aku akan selesaikan persoalan ini sebagaimana aturan yang berlaku di desa ini. Karena kamu tidak bisa mengajar anakmu. Iya, Kilura. Hanya saya mohon ampun untuk anak saya. Jun Sri, tahu nggak? Jun Tuti kenapa, Bu Parto? Ada apa sih, Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jun Tuti. Iya, cerita dong, cerita. Dari tadi Jun Tuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah, pegal-pegal waktu datang bulan lah. Oh, itu. Mau tahu resepnya? Loh, memangnya Jun Mati tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih, Menpas Kapsul. Menpas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya. Melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas Kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Sudah pulang rupanya dari Muara Tembesi berdagang lada. Sudah. Bagaimana? Menguntungkan? Iya. Berdagang lada sekarang bagus, untungnya banyak. Wah, saya juga. Kalau tidak ada halangan apa-apa, akan mencoba berdagang lada ke sana. Dari mana Ki Sabrang akan mendapatkan lada yang akan dibawa ke sana? Ah, saya akan coba bertanam lada di desa ini, Ki Rekso. Jadi orang-orang yang malas membayar hutangnya pada saya, akan saya suruh bertanam lada. Lalu hasilnya itu yang akan saya bawa ke Muara Tembesi. Saya mohon izin dan mohon restu, Ki Rekso. Sebagai tetua desa ini, karena saya akan bertanam lada di sini. Begitu ya. Lalu... Dan tentu Kirekso akan dapat juga dari saya. Sebagai tanda terima kasih. Atau sebagai upeti lah. Berapa bagian saya? Saya akan beri 1/10 dari hasil panen nanti. Wah. Itu terlampau sedikit, Ki Sabrang. Saya minta disamakan dengan setoran Ki Sabrang terhadap pungutan hutang penduduk desa ini. Waduh, Ki Rekso. Rasanya saya agak keberatan. Karena saya belum tentu akan untung berdagang lada ini. Kalau soal berdagang lada, kita tidak akan pernah bicara bagaimana rugi. Tapi pasti kita akan bicara berapa untung kita. Karena aku sudah kembali dari sana. Sudah mengalami. Baiklah, Kirekso. Saya akan beri 1/4 dari hasil panen saya nanti. Sama seperti yang saya lakukan selama ini atas penarikan bunga utang orang-orang desa ini. Ki Sabrang benar-benar seorang sahabat. Tahu kemauan saya. Saya juga mohon bantuan Ki Rekso selama saya bertanam lada di sini. Beres, semua beres. Kades kalau ada penduduk yang tidak mau ikut perintah Kisabrang, lapor pada saya. Saya akan hukum mereka. Itu contohnya. Tadi pagi baru saja saya menangkap seorang pemuda bernama Mandita, anak Diro, karena menculik anak saya. Iya, saya sudah mendengar ceritanya. Nah, saya tidak akan melepaskan pemuda itu sebelum orang tuanya memberikan jaminan terhadap saya. Karena saya harus menegakkan peraturan di desa ini. Kalau tidak, orang-orang akan berbuat semaunya di desa ini. Iya, Ki. Nah, Kirekso, ini setoran bulanan saya pada Kirekso. Karena saya baru selesai menariknya kemarin sore. Iya. Terima kasih. Sedang ke Muara Tembesi, Kisabrang. Muara Tembesi? Apa yang dilakukannya di sana? Pergi mengadu untung, Kisabrang. Jadi kuli angkut, mengumpulkan uang. Untuk apa? Untuk melunasi hutang kalian padaku? Bukan, Kisabrang. Tapi untuk penebus Mandita. Kesempatanku untuk menekan keluarga ini. Aku akan untung besar. Suamimu seharusnya tidak usah pergi jauh-jauh. Tinggal bilang padaku, maka akan aku tolong menebus anakmu itu. Bagaimana? Mau kamu? Mau, Ki. Nah, besok anakmu akan aku tebus pada Kirekso. Hanya aku minta supaya separuh dari sawahmu ditanami lada selama 1 tahun. Sedang yang separuh lagi, silakan kamu tanami seperti biasa. Dan ingat, panen lada itu aku yang punya. Itu sebagai pengganti uang tebusan anakmu. Mau kamu? Mau, Ki. Terima kasih, Kisabrang. Kisabrang selalu menolong kami. Sekali lagi, terima kasih. Iya. Mana Wulandari? Sedang ke sawah, Kisabrang. Waduh, buat apa gadis secantik itu disuruh juga ke sawah? Tangannya akan menjadi kasar. Kulitnya akan rusak kena sinar matahari. Iya, Ki. Besok suruh dia di rumah ya. Aku ingin ketemu dia. Aku ingin lihat dia memakai baju pemberianku. Aku ingin lihat dia memakai perhiasan pemberianku. Iya, Ki. Besok dia aku suruh di rumah saja. Pak Atmo, ada gorila? Gorila? Iya, gorila. Gorila mah adanya di kebun binatang, Pak Sarip. Tapi kalau jamu godok cap gorila, ya pasti ada. Soalnya jamu godok cap gorila paling top. Untuk badan lesu, kurang tenaga, sakit pinggang, pokoknya untuk kesegaran tubuh. Ya jelas, gorila. Ya, untuk kesegaran tubuh pria, wanita, tua dan muda, pekerja berat dan olahragawan, minumlah jamu godok cap gorila. Jamu godok cap gorila berkhasiat mencegah dan mengobati penyakit paru dan lama seperti sakit pinggang, masuk angin, kerasa semangat, badan lesu dan pegal lidah, gejala biri-biri atau datang bulan tidak cocok. Cobalah jamu godok cap gorila, buktikan khasiatnya, dapatkan di warung terdekat. Jamu godok cap gorila, produksi PT Sinar Effendi Murni. Sebentar, Bulan. Sudah sejak tadi Kisabrang menunggumu. Ulan takut, Mak. Kenapa harus takut? Dia kan tidak akan menelanmu. Mak sajalah. Eh, Ulan. Emak sudah janji pada Kisabrang bahwa pagi ini kamu akan menemui Kisabrang. Aduh. Kenapa semudah itu berjanji pada dia? Karena Kisabrang akan menolong kita menebus kakakmu. Mak, kita akan terjerat hutang. Hutang kita akan bertambah besar. Sudah. Bukan sekarang saatnya kita berdebat. Cepat temui dia. Mak. Tunggu dulu. Pakai ini. Perhiasan yang diberi Kisabrang. Tidak usah. Lihat, Bulan. Lihat emak pakai. Bagus, kan? Nah, apalagi kamu yang pakai. Emak sajalah yang pakai. Ulan, Ulan, tunggu. Anak itu tidak mau menurut kataku. Ya keluar begitu saja menemui Kisabrang. Apa kata Kisabrang nanti? Pasti dia marah kalau melihat Bulan dari tidak memakai perhiasan yang diberikannya. Perhiasan yang aku beri, Bulan? Ada. Oh, kenapa tidak kamu pakai? Nanti. Atau kamu tidak suka perhiasan itu? Tidak tahu. Oh, aku tahu bahwa kamu tidak suka perhiasan itu. Tidak apa-apa. Akan aku belikan yang lain, yang lebih mahal. Jangan, Ki. Sudah cukup yang itu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan sanggup membelikan lebih banyak lagi. Asal kamu suka. Bahkan aku akan membuatkan kamu rumah yang bagus untukmu. Mau kan? Jangan, Ki. Saya tidak mau keluarga saya akan terjerat hutang lebih banyak lagi. Oh, tidak. Aku tidak akan meminta apa-apa sebagai imbalannya. Itu hanya sebagai tanda bahwa aku suka sama kamu. Dan mulai besok, kamu tidak usah ke sawah. Nanti kulitmu jadi rusak, tanganmu akan... Loh, kenapa kamu menangis, Ulan? Cukup! Saya tidak mau apa-apa lagi. Saya tidak mau diberi apa-apa lagi. Masih liar kamu rupanya, Wulandari. Aku bertambah penasaran padamu. Maaf, Kisabrang. Wulandari memang suka begitu. Sekali lagi saya mohon maaf atas sikap anak saya tadi. Tidak apa-apa. Aku mau ke rumah Kilura dulu. Mau menebus anakmu, Mandita. Terima kasih, Ki. Terima kasih. Bikin malu. Betul-betul bikin malu. Apa yang akan kamu lakukan, Wulan? Kamu tidak akan sanggup melawan Kisabrang. Dia punya uang. Dia punya harta. Dia punya kekuatan. Dia punya tukang pukul. Dia punya segalanya. Lalu apa yang harus kamu lakukan, kalau tidak berbaik-baik dengan dia? Yang dia tidak punya adalah rasa malu. Cuma itu. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang di channel kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Kisabrang menjadi penasaran dengan sikap Wulandari. Namun laki-laki mata keranjang itu sudah merasa lebih tenang. Dia yakin akan bisa mendapatkan Wulandari. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah nasib Wulandari selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya.